إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. جلباب yang syar'i adalah pakaian muslimah yang menutup seluruh tubuhnya, tidak menampakkan lekukan tubuhnya, tebal tidak tipis, besar tidak sempit, dan tidak berwarna yang mencolok perhatian kaum laki-laki. Ini jilbab yang syar'i bagi para wanita. Makanya banyak kaum muslimat yang ketika membaca syarat-syarat jilbab syar'i ini, akhirnya mereka memakai hitam. Bukan harus hitam, tapi warna-warna yang gelap dan tidak mencolok, tidak menarik perhatian orang. Dan diantaranya yang dipakai oleh mereka di Saudi dan dulu di zaman para sahabat adalah hitam. Dalilnya apa? Ketika Aisyah mengatakan, memuji kaum wanita Ansar, semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansar. Ketika turun ayat Allah tentang hijab, mereka mengambil seadanya kain-kain gelap, apa kain-kain gorden dan sebagainya yang mereka punya, mereka pakai untuk menutupi seluruh tubuhnya. Jadi tidak dalam bentuk pakaian, tapi dalam bentuk kain dikerodongkan ke seluruh tubuhnya dan kemudian ngintip dari celahnya. Ini dipuji oleh Aisyah, semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansar. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un salamun qawlam min rabbir rahim wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun.